بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan lalu kita sudah membaca dua hadis dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari pernyataan beliau, kunna naqulu fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Mana la na'dil ay la nusawwi wa la nufaddilu bi Abi Bakrin ahadan. ثم عثمان نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. Juga pada hadis yang kedua, kunna naqulu wa rasulullah صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمتي النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان radiyallahu ta'ala anhum. Baik, sebelum saya lanjut, ada perkara yang mungkin sering untuk diingatkan, diulang-ulang, bahwa salah satu di antara penjagaan kita terhadap amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan berupa anak-anak kita adalah menjaga mereka dari sebab-sebab mereka diganggu oleh syaitan, ya, secara khusus syaitan minal jin. Ya, di antaranya pada waktu-waktu yang semisal ini, bainal maghrib wal isya, ya, bimbingan dari Rasulullah SAW untuk mereka dijaga, ya, tidak berkeliaran, imma, ya, dijaga untuk mereka berada di masjid, ya, baik itu masjid jami ataupun apa yang diserahkan dengan musola, ya, dari masjid-masjid kecil ataupun mereka di rumah, ya, karena waktu yang demikian adalah waktu menyebarnya, ya, kejelekan-kejelekan. Baik. Dan ya, saya mendapati beberapa kali di antara anak-anak kita, ya, ada yang keliaran jalan kaki, ada yang bawa sepeda pada waktu-waktu yang semisal ini. Maka hendaklah, ya, kita betul-betul, ya, menjaga titipan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk dari hamba-hamba yang tidak amanah terhadap titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak adalah nikmat yang jika kita tidak mensyukuri dengan menjaga sebaik-baiknya akan menjadi bencana bagi kedua orang tuanya. Nah, itu contoh jam segini masih jerat-jerit, ya. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita sudah antum mendengar keterangan Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Keterangan beliau dari dua hadis yang sudah kita baca tadi, ya, bahwa urutan keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian pada martabat yang kedua Umar ibn Khattab, pada martabat yang ketiga Utsman ibn Affan, kemudian setelahnya pada martabat yang keempat di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau selanjutnya, wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an huwa ar-rabi' inda ahli sunnati wal jamaah. Dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, beliau adalah orang yang keempat di sisi ahli sunnah wal jamaah dari paling utamanya umat ini setelah nabinya. Bal huwa ijma'un min as-sahabati ala dzalika. Bahkan yang demikian merupakan yakni kesepakatan ijma' para sahabat ala dzalik. Ya, meskipun sebelumnya terjadi khilaf. Ya. Akan tapi inilah akhir dari pendapat yang ada pada ya para sahabat. Sebagaimana nanti akan saya bacakan keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang permasalahan ini. Wa annahum ajma'u ala taqdimi Utsman, dan mereka sepakat ya untuk yakni mengedepankan mendahulukan Utsman. Ini dalam permasalahan keutamaan ya. Ya. Nanti lain pembahasan terkait dengan pengakuan tentang khilafah mereka. Ini masih dalam bab keutamaan. Faqaddamuhu, sehingga mereka mendahulukan Utsman ya, di atas Ali. Walam yukhalif fi dzalika ahadun hatta Ali ibn Abi Thalib. Tidak ada yang menyelisih dalam perkara ini kalangan para sahabat sampai pun Ali ibn Abi Thalib sendiri. Ya, saya nanti pada hadis yang setelahnya, hadis yang ketiga dalam bab ini. Wa kana min awwali man baya Utsman radhiyallahu an. Dan beliau termasuk di antara yang pertama kali membaiat Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini setelah terjadi suatu ya, peristiwa yang menimpa khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika seorang budak ya bernama Fairuz ya Abu Lu'lu'ah milik Al-Mughirah ibn Syu'bah yang melakukan upaya pembunuhan dan berhasil menusuk Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an ya pada saat beliau memimpin salat subuh, sampai kemudian Umar meminta ya para sahabat yang ditayin oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah ya, dalam satu hadis yang disebutkan 10 sahabat sebagai ahlul jannah dalam satu hadis, agar mereka musyawarahkan siapa di antara mereka ya, yang ditunjuk untuk menjadi khalifah ya, meneruskan kepemimpinan terhadap umat ini ya. Di mana tersisa ya, dari 4 itu 6 ya. Yani Utsman sendiri ya, Ali ya, kemudian ada pun Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah telah wafat pada peristiwa yang masyhur dengan Ta'un Amawas ya, yang menelan korban ya, demikian banyak ya. Tahun ini dinisbatkan kepada yakni wilayah awal kali munculnya dari daerah Amawas yang itu ada di Syam. Kemudian yang tidak disertakan oleh Umar dalam apa yang disilakan dalam bahasa kitanya formatur ya pada calon adalah Sa'id ibn Zaid. Kenapa beliau tidak menyertakan ini? Karena masih ada hubungan famili dengan Umar. Ya, beliau mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang menuduh ya Umar menunjuknya karena ada sisi kedekatan kekeluargaan atau yang dikenal ya dalam bahasa kita dengan nepotisme ya seperti itu. Maka setelah berjalan ya musyawarah di antara mereka ya, kemudian pilihan jatuh pada Utsman ya Ibn Affan. Setelah yakni Abdurrahman Ibn Auf meminta kesanggupan ya, dari keduanya antara Ali dengan Utsman, yang ternyata ya Utsman radhiyallahu taala anhu menyanggupi apa yang menjadi syarat dari Abdurrahman Ibn Auf, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah yang ketiga. Dan termasuk dari ya yang pertama kali membaiat beliau adalah Ali ibn Abi Thalib sendiri. Baik, saya bacakan terlebih dahulu dari kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, "Wa kama ajma'a as-sahabatu 'ala taqdimi Utsman fil bai'ah." Dan sebagaimana para sahabat telah ijma untuk mendahulukan Utsman dalam bai'at ya, untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. "Ma anna ba'da ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa 'Ali." Bersamaan sebagian ahlu sunnah mereka telah berbeda pendapat ya berselisih yakni berbeda pendapat terkait Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma dalam hal keutamaan ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar ya, setelah kesepakatan mereka dalam mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas yang lainnya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhuma afdalu? Mana di antara Utsman dan Ali ini yang lebih utama? Jadi ingat ini ya pendapat yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Faqaddama qaumun Utsmana wa sakatu. Sebagian di antara kaum mendahulukan Utsman ya, di atas Ali kemudian diam. Ya. Wa rabba'u bi Aliin kemudian ya mereka memposisikan yang keempatnya Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan dan sebagian kaum yakni dari ahli sunnah wal jamaah ya mereka mendahulukan Ali di atas Utsman ini dari sisi keutamaan. Jadi ada perbedaan pendapat termasuk ya, di antara yang disebut oleh para ulama di antara yang mendahulukan Utsman di antara yang mendahulukan Ali di atas Utsman radhiyallahu taala anhuma dalam hal keutamaan adalah Al-A'mash ya, Sulaiman ibn Mihran juga An-Nu'man ibn Thabit. Man huwa An-Nu'man ibn Thabit? Al-Imam Abu Hanifah ya, biarkan beliau ya, memandang keutamaan Ali di atas Utsman. Tidak dilakukan lagi bahwa mereka para imam ahlul hadis ahli sunnah wal jamaah. Wa qaumun tawaqqafu. Ya, sebagian kaum yang dari ahli sunnah wal jamaah tawaqquf. Ya, tidak menyebutkan yang lebih utama Utsman, tidak pula Ali. Kemudian kata Syaikhul Islam, "Lakin akan tapi istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman tsumma Aliin." Akan tapi akhir dari perkaranya ya istaqarra yakni menetap ya bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, setelah awalnya terjadi perbedaan pendapat, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat untuk mendahulukan Utsman, ya, kemudian setelahnya Ali. Sekali lagi, ini dalam permasalahan fadail, dalam permasalahan keutamaan. Kemudian kata Syekhul Islam selanjutnya, wa in kanat hadhil mas'alah, meskipun permasalahan ini, mas'alatu Utsman wa Aliin, laisat minal usul allati yudhallalu al-mukhalifu fiha inda jumhuri ahli sunnah. Di mana masalah tafdhil baina Ali wa Utsman, Utsman wa Ali, ini bukan termasuk perkara prinsip yang orang yang berbeda kemudian dianggap sesat, ya, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita katakan tadi, beberapa a'imah ahli sunnah, ahli hadith, ya, berbeda dalam hal penilaian mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Lakin allati yudallalu fiha, akan tapi, ya, penyelisihan yang dihukumi dengannya, dianggap sesat orang yang berbeda ini, ya, mas'alatul khilafah, ya, terkait dengan permasalahan khilafah. Maksudnya apa? Yani jika ada yang menganggap bahwa Ali lebih berhak, ya, dalam khilafah, ya, dibandingkan Utsman, ya, bahkan, ya, dibandingkan, ya, Abu Bakar dan Umar, ini yang dihukumi sesat, ya. Karena berarti menganggap bahwa khilafah Utsman itu tidak sah. Ya, seperti contohnya kalau di masa kita, Sayyid Qutb, ya, yang menjadi sumber terorisme di masa kita, yang menganggap bahwa khilafah Utsman ini adalah jurang, ya, antara kekhilafahan Umar ibn Khattab dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka ini yang dianggap sesat. Ya. Yani yang menganggap bahwa khilafah Ali itu lebih, Ali lebih berhak terhadap khilafah dibandingkan Utsman, atau bahkan dibandingkan Abu Bakar dan Umar, sebagaimana yang ada pada keyakinan Rafidhah. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah, ya, tentang permasalahan ini beliau menulis satu kitab khusus yang beliau beri judul Al-Imamah Firrad ala Rafidah, ya. Kitab Al-Imamah, beliau jelaskan di dalamnya, ya, dalil-dalil yang menunjukkan, yakni ahakiyahnya, ya, keberhakannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya, di dalam khilafah. Jadi sisi ini yang dipandang seorang sesat menyimpang atau tidak ketika, ya, permasalahan apa? Fadha'i atau khilafah? Masalah khilafah. Kalau ada yang menganggap bahwa khilafah Utsman itu tidak sah, Ali lebih berhak padanya, ini yang dihukumi sebagai orang-orang yang sesat. Maka lebih-lebih yang menganggap Abu Bakar dan Umar, ya, itu telah, ya, merebut khilafah, ya, dari Ali ibn Abi Thalib sebagaimana yang ada pada Rafidah. Wadzalika li'annahum yu'minuna, dikarenakan mereka ahlus sunnah wal jamaah beriman, annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Aliyun. Mereka meyakini bahwa khalifah, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi ini masalah prinsip. Siapa yang menyimpang berbeda dalam permasalahan ini, dia dihukumi sebagai orang yang sesat, menyimpang, ya, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula, barang siapa mencela pada khilafah salah seorang di antara orang-orang utama ini, fahuwa adallu min himali ahlihi. Maka orang yang seperti itu lebih sesat ya dibandingkan keledai, ya dibandingkan himar, ya keledai jina. Baik. Nah, ini terkait dengan permasalahan yang disebutkan ya oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya mana perkara dari empat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang jika menyelisihi ya, dianggap dia sesat, mana yang dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Tapi kita kembali ke apa yang diterangkan oleh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dalam syarahnya ini. Idzan faman yuqaddimu Aliyan ala Utsman. Dengan demikian ya, siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman, min asy-Syiah, dari kelompok Syiah, atau min ghairihim, atau dari yang lainnya, dari selain mereka, selain orang-orang Syiah, mimman yamiluna ila qawli Syiah, dari orang-orang yang ada kecenderungan kepada ucapan atau pendapat orang-orang Syiah, wahum yang tamuna ila sunnah, tetapi ya orang-orang yang ada kecenderungan pada pendapat Syiah ini intima ya menisbatkan diri ila sunnah, kepada sunnah, fa innahum mukhtiun, maka pendapatnya keliru ya, pendapatnya keliru. Soalnya kita ketahui bahwa pada akhir perkaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ya mendahulukan Utsman dalam sisi keutamaan di atas Ali ibn Abi Thalib. Sehingga ya, setelah jelas perkaranya kedudukan Ali kedudukan Utsman di atas Ali ibn Abi Thalib, dan ini merupakan kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dama ini kalau ada ya yang mendahulukan Ali di atas Utsman dalam sisi keutamaan, maka dia telah salah, telah keliru. Adapun perkara orang-orang Rafidhah, ya maka tidak diragukan lagi ya bahwa bukan sekedar mereka menganggap Ali ya lebih utama ya dibandingkan Utsman, bahkan dibandingkan Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka menghukumi mayoritas ya para sahabat adalah orang-orang yang telah kafir, ya. Sehingga kesesatan mereka demikian jauh, bahkan para ulama ya memasukkan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah mereka adalah orang-orang yang telah tersesat ya dengan kesesatan yang jauh, bukan lagi termasuk di antara firq al-Islamiyah, bukan termasuk dari firqah yang masih muslimin dengan kesesatan mereka ya. Jadi Rafidhah atau Syiah al-Imamiyah ya, Syiahnya Khomeini ya, Syiah Iran, ada Syiah Rafidhah ya, yang mereka dengan kesesatannya itu sudah keluar dari Islam. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan orang-orang Syiah saudara kita ya. Seperti siapa? Contohnya siapa di masa kita yang buat ya, apa ya, lembaran ya ta'ayus ya, Muhammad al-Ikhwani ya, Muhammad al-Imam al-Ikhwani ya, yang sepakat membuat perjanjian bahwa ya, mereka hidup berdampingan bersaudara. Baik. Kemudian thumma min haitsu al-mufadalati baina as-sahabati 'ala al-umum, Kemudian ditinjau dari sisi mufadalah, yakni pengutamaan dari sisi keutamaan di antara para sahabat secara umum. Yuqalu, maka dikatakan bahwa afdalus sahabati, seutama-utama para sahabat, man bay'a al-bay'ataini, ya, siapa yang ikut dalam dua bay'at. Kata beliau, man bay'a bay'at al-aqabah wa man bay'a bay'at al-ridwan. Jadi yang pertama, yang ikut dalam bay'ah yang dikenal dengan bay'atul aqabah. Dan ini terjadi sebelum Nabi SAW hijrah. Kemudian yang kedua, yang ikut dalam bay'ah Ridwan, ya, ini pada an Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Jadi mereka yang ikut dalam dua bayat ini secara umum, ya, ini adalah yang paling utama. Dan empat sahabat yang sudah disebutkan masuk dalam cakupan ini. Kemudian wa afdalu sahabati ba'da haula, dan paling utama para sahabat setelah mereka ini, yang setelah, ya, yang ikut dalam dua bayat tadi, adalah Ahlu Badrin. Mereka para sahabat yang ikut dalam perang Badar, ya, setelah, ya, para sahabat yang ikut dalam dua bayat berikutnya setelah mereka adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar dari kalangan para sahabat Nabi. Thumma ba'da ahli Badrin ahlu bai'ati Ridwan wa hiya bai'atul Hudaybiyah. Kemudian, ya, setelah mereka para sahabat yang ikut, ya, di dalam perang Badar yang berikutnya dari para sahabat, ya, yang meraih keutamaan adalah mereka yang ikut dalam bai'atul Ridwan. Ya, di mana bai'atul Ridwan, ya, terjadi ketika tersiar berita setelah Utsman diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, untuk mendatangi Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Tersiar berita bahwa beliau dibunuh. Ya, maka An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, mengumpulkan para sahabatnya dan meminta baiat dari mereka untuk, yani, bertempur, ya, menghadapi orang-orang Quraisy. Dan bai'at itu terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Ya. Dan itu adalah amrun ittifaqi, ya, perkara yang sifatnya kebetulan saja. Tidak ada keutamaan pada pohon tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibai'at di bawahnya. Ya, oleh karena itu di masa khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada sebagian di antara manusia yang ketika datang, ya, di tempat tersebut melakukan ritual khusus, ya, maka beliau memerintahkan untuk pohon tersebut ditebang, ya, dan beliau mengingatkan, ya, innama halaka man kana qablakum bitatabbu'i athari salihin, atau kama qol, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian, ya, karena mereka berupaya untuk napak tilas, peninggalan-peninggalan orang dahulu, ya. Pohon itu tidak memiliki keutamaan apapun, ya, terjadinya baiat di bawah pohon itu hanya, ya, peristiwa yang terjadi kebetulan, tidak ada sisi keutamaan dari pohon tadi. Ya. Dan sangat disayangkan di masa kita justru hal-hal yang semisal ini dihidupkan kembali. Ya. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dihidupkan. ya, misalnya dahulu siapa Gajah Mada misalnya pernah mungkin datang ke tempat apa gitu, dianggap ya. Nah, jangankan ya, yang jelas-jelasan ya muslim, hatta ya mereka yang jelas di atas agama selain Islam pun ada saja yang berupaya untuk menghidupkan ya situs-situs, sebenarnya itu dinamakan situs juga ya. Ya, jadi bukan hanya yang ada di internet, ya itu pun namanya situs peninggalan purbakala itu. Kemudian ثُمَّ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ. Selanjutnya ya, yang utama berikutnya setelah orang-orang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan adalah mereka yang berislam ya, sebelum peristiwa yang dikenal Al-Fath, di mana yang dimaksud adalah Hudaybiyah, dan berperang sebelumnya, sebelum terjadinya ya perjanjian Hudaybiyah. Mereka lebih utama ya dibandingkan para sahabat yang berislam setelahnya. Ya, oleh karena itu ketika terjadi yakni silang pendapat antara Khalid bin Walid dengan salah seorang di antara sahabikun al-awwalun ya, ala ma'adkun Abdurrahman ibn Auf ya, di mana Khalid meninggi suaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Padahal Khalid juga sahabat. Lau anna ahdakum anfaqa mithla Uhudin dahaban, seandainya ada salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Ahad. Nabi menyatakan la yablugu nisfa mudi ahdihim au kama sal, maka tidak akan bisa pahala yang didapatkannya meraih ya setengah mud dari infak sedekah yang diberikan oleh mereka, yaitu dari infak ataupun sedekah makanan, bukan emas ya. Jadi sedekah makanan yang diberikan oleh mereka walaupun hanya sekurang setengah mud sekalipun, itu tidak akan bisa dikejar pahalanya oleh generasi yang datang setelahnya, walaupun mereka berinfak emas ya, bukan makanan, emas sebesar gunung Uhud. Menunjukkan dari sini bagaimana besarnya keutamaan dan keikhlasan yang ada pada mereka, karena besarnya nilai pahala yang diraih oleh mereka yang beramal bergantung kepada apa yang ada di dalam hati, kekuatan keikhlasan mereka. Kemudian amma min haitsu at-takhsisi ba'dal arba'ah. Kalau tadi secara umum, sekarang ada pun tinjauan secara khusus. Ya, person per person. Kalau tadi secara umum, kelompok per kelompok. Ya, yang paling utamanya siapa? Yang ikut dalam dua bai'at. Setelahnya Ahlul Badar. Setelahnya? Anu bai'at Ridwan. Setelahnya yang berislam sebelum Al-Fath, yakni Hudaybiyah. Baik. Nah, kemudian amma min haitsu takhsis, adapun ya dari sisi pengkhususan ya person per person, ba'dal arba'ah, setelah empat sahabat tadi, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, as-sitatul ladzina ja'ala fihim Umar ibn al-Khattab asy-syura. Yani enam sahabat ya, enam orang sahabat yang Umar ibn Khattab ya jadikan mereka sebagai ahlu syura, yakni pihak-pihak yang memusyawarahkan ya siapa yang berhak untuk memimpin umat ini. Dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang pantas untuk merumuskan, memusyawarahkan siapa ya yang berhak untuk memimpin umat itu bukan seluruh rakyat ya, bukan. Karena yang namanya rakyat dengan beragam ya keadaan mereka, ada yang dikasih uang 5.000 ya mau milih. Ya. Ya. Tidak memikirkan maslahat ya, tentang bagaimana sosok pemimpin yang seharusnya memimpin. Ini. Jadi orang-orang khusus yang mereka mempertimbangkan betul-betul siapa orang-orang yang pantas untuk menjadi pemimpin terhadap umat ini. Jadi 6 sahabat ya yang dijadikan oleh Umar menjadi ahlu syuro, dikecualikan tadi yang sudah wafat siapa? Ya. Abu Ubaidah, Amir Ibn al-Jarrah ya. Wa minhum Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, ini yang disebutkan. Wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah tuwfi fi ta'un Amawas fi sanati 18 ya, dan beliau wafat ya, pada peristiwa ta'un Amawas yang terjadi pada tahun 18 Hijriyah. Ya, tahun 18 Hijriyah. Wa huwa min al-ashrati alladhina akhbara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahum min ahli jannah. Dan beliau termasuk di antara 10 sahabat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ahli jannah. Jadi yang disebutkan dalam satu hadis. Karena selain yang disebutkan dalam satu hadis, di sana ada sahabat yang lainnya, termasuk Al-Hasan wal Husain, ya, termasuk Bilal, ya, termasuk Fatimah, ya. Ini terkait dengan person per personnya. Tapi mungkin azan terlebih dahulu. Tapi pada ta'alik pada halaman ini disebutkan terkait apa yang disebutkan oleh Allah Syekh Ahmad An-Najmi tentang 10 sahabat yang meraih janji jannah. Jadi diberi kabar gembira bahwa mereka ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Akhrajahu Tirmidzi an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah fil jannah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa shahahahu al-Albani fi sahih At-Tirmidzi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakar fil jannah. Siapa nama Abu Bakar? Qais? Lalu? Luqman? Abahnya Luqman? Abdurrahman, Abdurrahman ibn Sahr, kurang, baik, Abu Umar Chandra, Ikrimah, siapa namanya Abu Bakar, Abdullah bin Utsman. Namanya Abu Bakar Abdullah bin Utsman katanya. Ada yang namanya Abdullah bin Utsman? Baik. Siapa Hamzah? Hamzah Butan, namanya Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafa. Baik. Sahih Abdullah namanya. Selanjutnya Umar fil jannah. Ya. Wa Utsman fil jannah. Utsman ibn Affan fil jannah. Wa Ali fil jannah wa Talhah ibn Ubaidillah ya fil jannah. Wa Zubair, Zubair ibn al-Awwam ya fil jannah. Kemudian wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Wa Sa'd, Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'idun fil jannah. Sa'id siapa? Said ibn, saya sudah disebut Said, Said bin Zaid. Ya, enggak ada yang jawab Said bin Amir. Baik. Ya. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. Jadi ini 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis. Ya, mereka kaki-kaki mereka masih berjalan di muka bumi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memberitakan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya yang Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Ya. Maha tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam jannah, yang menunjukkan bahwa mereka ya akan meninggal di atas apa? Di atas Islam. Ya, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Khawarij, tidak pula sebagaimana anggapan orang-orang Rafidah yang mereka menyatakan bahwa mayoritas para sahabat itu murtad. Baik. Baca kan? Baca. Bismillah. Qala Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath rahimahullahu ta'ala wa qala haddathana Muhammad ibn Kathir qala haddathana Sufyan qala haddathana Jami' ibn Abi Rashid qala haddathana Abu Ya'la an Muhammad ibn Hanafiyah qala kuntu li Abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakr قال قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبتي قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. طيب. termasuk hal yang mungkin perlu untuk diingat bagi para tulab pada salah satu momen daurah masyayikh. Ya. Saya teringat salah satu pembaca menyatakan qala, kurang lebih langsung kenal qala Abu Dawud, ya, syekh yang mengisi ketika man qala Abu Dawud man uzkur qala al-imam hakada, ya, jangan seperti nyebut temannya, ya, seperti itu. Jadi di antara adab ya memuliakan para ulama ya. Qala al-Imam ya Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu taala. Ini untuk mengingatkan saja, mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran penting dalam kita menuntut ilmu. Wa qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, ya Muhammad ibn Katsir al-Aidi, rawi yang thiqah termasuk di antara rijal kutub as-sittah. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri rahimahullah, beliau juga rawi yang thiqah termasuk di antara rijal kutub as-sittah, beliau termasuk di antara a'immah al-sunnah wal jamaah. Qala haddatsana Jami'u ibn Abi Rashidin, beliau juga termasuk rawi yang thiqah termasuk di antara rijal kutub as-sittah. Qala haddatsana Abu Ya'la, Abu Ya'la ismuhu al-Mundhir ibn Ya'la, ya kunyahnya Abu Ya'la al-Mundhir ibn Ya'la, ya beliau juga rawi yang thiqah termasuk di antara rijal kutub as-sittah. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Beliau dikenal Muhammad ibn al-Hanafiyah ya, karena ibundanya dari Bani Hanifah. Ini bukan dari putra siapa? Fatimah, bukan. Qala kultu li abi, kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, aku berkata pada ayahku. Siapa namanya ayahnya? siapa? Ayahnya namanya siapa? Ali, ya. Ali ibn Abi Talib. Kata beliau, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakrin, dijawab oleh Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar. Qala qultu thumma man, kemudian aku bertanya lagi, terus siapa setelahnya? Qala thumma Umar, setelah itu Umar. Qala thumma khashitu an aqula thumma man fayaqulu Utsman. Kata Muhammad ibn Hanafiyah, kemudian aku khawatir kalau aku bertanya, kemudian siapa? Kemudian dijawab oleh ayahku, Utsman. Fakultu, summa anta ya abi, summa anta ya abati. Kemudian aku katakan, jadi aku tidak tanya summa man, tetapi aku kan. Kemudian setelah itu engkau wahai ayahanda. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana pada hadis yang pertama, ya, kunna naqul fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan tsumma Umar tsumma Utsman. Ini sesuatu yang masyhur di kalangan para sahabat. Ya, adapun Muhammad ibn al-Hanafiyah bukan sahabat, maksudnya generasi tabi'in. Ya, sehingga beliau khawatir kalau tanya lagi nanti dijawab oleh ayahnya sendiri, siapa? Setelah Umar siapa? Utsman. Makanya Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan, kemudian setelah beliau, setelah Umar, engkau wahai ayah. Maka dijawab oleh Ali ibn Abi Thalib, qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah saya bapakmu ini kecuali seorang laki kalangan kaum muslimin. Baik, syarahnya ditunda pekan depan saja insyaallah. Ya, karena cukup panjang. Wallahu ta'ala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.